Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 189 yang mana sekarang? Yang mana? Wa hadha kama fi qawlihi ta'ala. Itu ya. Ya, tafadhal di baca di sini. Suyudi. Barakallahu fik. Ya, hadza kama fi qawlihi ta'ala, ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih terusan dari pekan lalu ya. Keadaan manusia ketika mereka melewati sirat, di antara mereka ada yang seperti al-barq, kilat, secepat kilat. Di antara mereka yang melewati sirat seperti rih, angin. Di antara mereka ada yang seperti penunggang kuda yang cepat tangkas. Di antara mereka yang melewati sirat seperti orang yang menenggadarai unta. Di antara mereka yang melewati sirat ada yang dengan berlari dengan cepat, ada yang berjalan. Di antara mereka ada yang merangkak. Ya. Di antara mereka ada yang tersambar, terjatuh ke dalam jahannam. Ya dan bila semuanya melewati sirat. Semuanya melewati sirat yang bawahnya adalah jahannam. Ya, kemudian kata Syekh, hadza kama fi qawlihi ta'ala, ini sebagaimana dalam firman Allah, fa wa rabbika lanahsyurannahum, maka demi Rabbmu kami benar-benar akan mengumpulkan mereka, wasyaitan dan juga setan, tsumma lanahdirannahum haula jahannama disiya, kemudian kami akan hadirkan mereka di sekitar jahannam dalam keadaan berlutut, tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kemudian kami akan tarik dari setiap kelompok siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Tsumma lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha sirriya. Ya. Kemudian kamilah yang mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk masuk ke situ. Kemudian Allah berfirman, wa in minkum, dan tidaklah di antara kalian illa wariduha, melainkan pasti mendatanginya jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiya, yang itu merupakan sebuah hatman, kepastian dan maqdiya, keputusan dari Allah, dari Rabbmu. Perhatikan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa in minkum, dan sesungguhnya tidaklah kalian, ini yashmal al-mu'mini wal kufara, mencakup orang-orang beriman dan orang-orang kafir, pasti melewati neraka. Wariduha jahannam, wariduha ay waridu jahannam. Ya. Maksud dari al-wurud, mendatangi di sini maksudnya al-murur, melewati. Ala sirat, murur ala sirat, itu yang dimaksud. Paham sini? Summa nunji alladziina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa, wa nadzaru dzalimiina fiha jisiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim di situ dalam keadaan berlutut. yatasaqatun, yaitu mereka saling berjatuhan binar waliyadzubillah, dan neraka waliyadzubillah. Mana niku? Siapa lagi yang belum masih disahkan? Niko aja. Ya, kemudian lihat di matan qala Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yashfa'u nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Ya, akan memberikan syafaat. Ah, fadal dibaca sini. Auzi. من الشفاعة السيئة الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله خلاصة لحكم الله سبحانه وتعالى هذه هي الشفاعة في الأصل أما الشفاعة في الآخرة فهي أدنى وذلك بأن يكرم الله سبحانه وتعالى بعض عباده لم يتقبل دعاءه في المشروع في المشروع له والشفاعة تكون بشرطين بإذن الله جل وعلا للشافعي وبإبراه عن المشروع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإيمان أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة فما تنفعه شفاعة الشافعي مالك غيرنا من أمين ولا شفيع يطاع فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووسطه ودعوته فينفع ودعوته ودعوة دعاء ودعوة دعاء apa itu kan maktub wayar do'anil mashu'ihi mana tadi wa ayyataqabala syafa'ata wa wasatahu wa da'watahu terus wa yanfa'u biha al mashu'u fihi idza kana min ahli al-imani hasbuk cukup. Nah ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan di sini, menjelaskan terkait syafaat fi lughah. Di secara lughah maknanya adalah wasatah. Wasatah bil khair. Itu perantara dalam kebaikan. Dan syafaat wa hadhihi ya syafaat. Ini asli dari kata syafaat ya. Hada takunu wasatatan fi syarr, juga terkadang dia menjadi perantara dalam keburukan. Sebagaimana firman Allah, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Ini bentuknya ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, barang siapa memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan nasibun pahala, bagian pahala dari syafaat tersebut. Ini maksudnya at-ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, kalau yang berikutnya wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Ini at-ta'awun alal ismi wal udwan. Barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat keburukan, maka dia memikul dosanya. Wa min asy-syafa'ati as-sayyi'ah, di antara syafaat yang buruk itu syafaat terkait hudud. Ya, misalkan seseorang sudah diponis untuk dipotong tangan. Ya, dia berupaya melobi, lobi-lobi kodi, lobi-lobi hakim supaya jangan di jangan digugurkan, jangan dilaksanakan eksekusi tersebut, diringankan. Fi isqatil hudud, untuk ya, meringankan, menggugurkan had tadi. Ya. Nah, ini yang mana bahaya ini menimpa tim-tim ahli hukum. Ya, mereka berupaya menggugurkan para pelaku kejahatan, menggugurkan hukuman para pelaku kejahatan. Ya, dan bila Hadhihi syafa'atu syai'atun sayyi'atun, syafa'at yang buruk. Ya, waliyadu billah, ini bertentangan dengan hukum Allah. Dan syafa'at secara hukum asalnya, inilah syafa'at secara hukum asal. Amma syafa'atu fil akhirah, adapun syafa'at di akhirat, kata Syekh, bahia doa, itu adalah doa. Dzalika yaitu yang bentuknya gimana? Ayyukrimallahu ba'da ibadihi, Allah memuliakan sebagian hambanya. Sebagian hambanya Rasulullah SAW, para nabi, para rasul, para malaikat, para aulia, orang-orang soleh, ya, para wali. Ini Allah muliakan mereka bi ayyataqabbala du'aahu, yaitu dengan Allah menerima doa mereka, yaitu Allah izinkan mereka memberikan syafaat, ya, fil masybu' lahu, kepada orang yang dapat syafaat. Semisal Allah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar diringankan azab umatnya yang masuk neraka. Ya, maka Allah hendak memuliakan Nabi. Allah hendak memuliakan Nabi dengan Nabi berdoa, Allah terima doa Nabi, dengan sebab itu Allah keluarkan kaum mukminin dari neraka, misalkan. Nah, kaum mukminin yang masuk neraka yang dapat syafaat ini namanya masyfu'. Ya, masyfu' yang dapat syafaat. Maka syafaat itu mesti dengan dua syarat, ya. Yang pertama biiznillahi azza wajal li syafi', dengan izin Allah azza wajal dari orang yang memberikan syafaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul yang lainnya, para malaikat, kaum mukminin, dan anak-anak kecil yang mati dalam keadaan belum balik, anak-anak kaum muslimin yang mati dalam keadaan belum balik. Nah, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa yardahu anil masyfu' fihi bi ayyakuna min ahli tauhid wal iman. Yang kedua, Allah meridhai orang yang diberikan syafaat, bahwa orang yang diberikan syafaat tersebut mestilah ahli tauhid, ahli iman. Ini dua syaratnya. Yaitu ada izin bagi syafi', ya, bagi syafi', syafi'nya itu siapa yang memberikan syafaat? Yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian para malaikat, para rasul, kaum mukminin, kemudian aulia wassalihin, dapat izin dari Allah. Jadi mereka tidak memberikan syafaat ibtidaan begitu saja langsung, tidak, tapi mereka sujud dulu kepada Allah, tersungkur sujud minta kepada Allah, baru Allah izinkan. Nah, yang kedua syaratnya yaitu yang diberikan syafaat atau objek yang diberikan syafaat adalah orang yang beriman, ya, orang yang beriman, yang masyfu'nya ahli tauhid, yang syafi'nya ini dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan asy-syafa'ah al-musbatah. Ini syafaat yang ditetapkan, yang diminta hanya kepada Allah dengan dua syarat terpenuhi ini. Nah, yang tidak terpenuhi syafaat al-manfiyah, ya, yang diminta kepada selain Allah azza wajal. Nah, ammal kafir fa innahu la tuqbalu fihi syafa'ah. Syafa'atun, adapun orang kafir syafaat tidak diterima. Tidak diterima. Fama tanfa'u syafa'atu syafi'in, maka tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat, tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Tapi memangnya ada orang kafir minta syafaat di neraka kelak? Iya, mereka minta kepada siapa di neraka? Nah, minta tolong kepada siapa? Malaikat Malik. Ya Malik, lihat di alaina rabbuk, minta syafaat kepada Malik. Ya, minta syafaat. Ya. Nah, enggak bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ini di akhirat. Nah, yang di dunia dilakukan oleh musyrikin kuburiyun dan juga kaum musyrikin jahiliyah dahulu, mereka meminta syafaat. Ini pelajaran kita kemarin kitab Tauhid Syuhud Bas, ya. Orang-orang kafir musyrikin Quraisy minta syafaat juga di dunia. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa yaquluna haula'i syafa'una indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat kepada mereka, dan mereka menyatakan ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini binisbah bagi orang-orang kafir musyrikin yang beriman pada akhirat. Mereka meyakini berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang saleh dapat memberikan syafaat pembela mereka di hari akhirat kelak. Namun mayoritas musyrikin Quraisy mereka tidak beriman kepada akhirat. tidak beriman pada akhirat. Mereka nyembah berhala. Tujuannya apa? Sama, minta syafaat juga. Syafaat untuk apa? Syafaat dalam hal keduniaan, dalam hal tijarah, dalam hal bisnis, dalam hal urusan dunia. Ini yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di kajian kita kemarin. Ya, ada kaitannya ya. Ada talazum kaitan kajian kita kemarin dengan kajian sebelumnya atau yang barusan. Nah, fasyafa'atu innama takunu li ahli iman. Syafaat itu diperuntukkan untuk orang-orang beriman. Wahiya anallaha yukrimu ba'da ibadih. Yaitu Allah memuliakan sebagian hambanya, nabi, para rasul, ya, para malaikat, para wali, biaya kepada syafaat tahu, yaitu dengan Allah menerima syafaatnya, wawasa tahu keperantaraannya, wadakwa tahu doanya, fayanfuyabi al-mashfufi, sehingga yang diberikan syafaat dapat mengambil manfaat, ya, yang diberikan syafaat tersebut ahlul iman, walaupun berdosa, ahlu syirik tidak dapat. Idza kana min ahli iman, jika dia merupakan orang-orang yang beriman. Nah, terus berikutnya fadal di baca sini. Arga, baca arga. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas ini dulu. Maka syafaat yang kedua, syafaatus tsaniyah min khasa'isin nabi. Syafaat yang merupakan khususan nabi. Ya, saya telah terangkan kemarin ada 7 jenis syafaat di kajian kitab tauhid ya dan di kajian kita ijma'us salaf fil i'tiqad kajian al-Kirmani karena kemarin membahas juga tentang syafaat ya. Di kitab tauhid Syekh bin Baz syafaat, di sini juga syafaat. Banyak sekali kajian kita hari ini tentang syafaat. Dari 7 jenis syafaat, 4 khusus untuk nabi. Yang pertama yaitu apa? Syafaatul uzma. Yang kedua syafaatul uzma di huru-hara akhirat, di mahsyar. Orang kafir dapat, bukan dapat peringanan siksa bukan, tetapi disegerakan keputusan. Karena mereka berdiri lama, matahari didekatkan selama 50 ribu tahun. Nah, yang kedua syafaat yang kedua apa? Hah? Syafaat ketika kaum muslimin sudah melewati sirat tadi, itu yang di ayat kuingkip wa in minkum illa wariduha, tidaklah diantara kalian pasti melewatinya. Setelah lewatin sirat ya, mau yang secepat kilat, secepat bagaikan angin, bagaikan kuda yang cepat, dia enggak akan bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga syafaat apa? Yang khusus untuk nabi, untuk Abu Talib, bukan dikeluarkan dari neraka, tetap Abu Talib kekal di neraka, namun diringankan karena jasa-jasa beliau. Yang keempat, khusus untuk nabi, syafaat yang diperuntukkan untuk ya Ukasyah, ya, dan para sahabat yang diberikan syafaat oleh nabi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, ketika nabi kabarkan. وَمِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَقْتَوُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قَالَ أُكَاشَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُدْعُونِي أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ أُدْعُونِي أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ وَيَا رَسُولَ اللَّهِ دُعَاكِنْ سَيَا دُونَ termasuk di antara mereka. نعم أنت منهم kata Nabi. Ya, engkau adalah bagian dari mereka. Ini syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan Ukasyah termasuk diantara 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, 3 jenis syafaat yang lain itu mustarokah, yaitu juga dimiliki oleh syafaat ini para malaikat, para nabi rasul yang lainnya, dan juga orang-orang soleh, bahkan anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik, untuk diperuntukkan kepada bapak ibunya yang merupakan ahlu tauhid. Ya, walaupun berdosa besar sekalipun. Ya, mana berikutnya? Syafaat yang kedua khususnya nabi itu syafaat beliau yang diperuntukkan untuk ahli jannah agar mereka masuk surga. Maka yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti ada Khazin al-Jannah bertanya, man anta? Ana Muhammad. Ya. Nah, bika umirtu. Walaysa ahadun an yadkhulaha qablak, kata malaikat. Karena engkaulah aku diperintahkan untuk dibukakan. Enggak ada siapapun yang bisa masuk sebelum engkau ke surga ini. Nah, barakallahu fikum. Bahwa umat yang pertama kali masuk ke surga adalah umat beliau alaihi salatu wasalam. Maka beliau akan memberikan syafaat kepada ahlul jannah agar bisa masuk surga, dibukakan untuk mereka pintu-pintu surga dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut harga. Mawakifihi, mawakif jamak dari mawkif, sikap-sikap. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syafaat, di antara syafaat yang khusus untuk Nabi itu syafaat beliau diperuntukkan pada paman beliau Abu Thalib. Ini khusus untuk beliau. Kok bapaknya enggak dapat ya? Hah? Karena enggak ada peran dalam dakwah. Tidak ada peran dalam dakwah. Ya, bapaknya Nabi di neraka tidak ada syafaat, tidak ada peran dalam dakwah. Abu Thalib jelas. Ya, ketika Abbas bertanya, "Hal nafa'ata ammaka Abu Thalib?" Wahai Nabi, kata Abbas, pamannya Nabi juga, adiknya Abu Thalib. Apakah pamanmu Abu Thalib itu dia bisa dapat manfaat dari Yahudu kah? Oyak udah belaka. Dia itu udah bela kamu. Dia kalau marah itu karena kamu. Kata Nabi, na'am. Ya, laula ana, seandainya bukan karena saya. Laka ana fi darki asfali jahannam. Dia pasti sudah berada di kerak neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib kafir, beliau mati di dalam kekafiran di atas millah Abdul Muttalib. Nah, sebagian orang dan terutama Syiah Rafidah menyatakan Abu Thalib beriman. Lah, ketika Nabi talqin beliau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Abu Jahal juga mentalqin. Bahkan Abu Jahal mengatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kamu udah enggak suka sama agama bapakmu Abdul Muttalib. Diulangi lagi oleh Rasulullah, "Ya amkul la ilaha illallah kalima wa hajjubika yaumal qiyamah idza qultaha." Wahai Rasul, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah kalimat yang aku akan bela engkau kalau kamu mengucapkannya. Diulang lagi talqin lagi oleh Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Akhirnya kata Rasulullah, apa? "Mata ala dini Abdul Muttalib. Mata ala millati Abdul Muttalib." Di atas milahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib apa milahnya? Hah? Nah, min Ubadil Awsan. Penyembah berhala. Ya, dia kenal Allah, iya kenal Allah. Kenal Allah, iya. Abu Jahal juga kenal Allah. Abu Jahal di perang Badar berdoa kok kepada Allah supaya kaum muslimin dikalahkan. Tuh. Baca Raihul Makhdum, baca buku-buku sirah manapun. Abu Jahal berdoa kepada Allah, kenal Allah. Tapi barakallahu fikum. Ketika di perjanjian Hudaibiyah, ya, mereka menolak semua kalimat-kalimat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menerima kalimat apa? Bismikallahumma. Dengan nama dengan nama Engkau ya Allah. Mereka tahu Allah. Mereka tahu. Bahkan mereka tahu Allah Rabbul Arsyil Azim. Barakallahu fikum. Ya. Wa huwa ibadatul awsan. Nah, Abdul Muttalib adalah penyembah berhala, yaitu agama penyembahan berhala. Abu Talib juga demikian. Namun karena mawakifihi, karena sikap-sikap beliau kepada Nabi, sikap positif kepada Nabi, wadifai pembelaan beliau kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk beliau pada hari kiamat kelak. An yukhaffafa anhu al-adabu, yaitu syafaatnya, adabnya diringankan, bukan dikeluarkan dari neraka. Ya, bukan syafaat keluar dari neraka, karena orang kafir tidak mungkin keluar dari neraka. Namun syafaat terhadap pamannya Abu Talib itu diringankan adab, sehingga dia berada di dahdah, di tempat yang paling dangkal di neraka. Au yakunu fi ahmaso fi ahmasi qadamih, atau ahmas, bagian lekuk telapak kakinya itu ada jamratun, ada jamrah bara api minan nar. Kemudian karena ada bara api di kakinya, di telapak kakinya, yaghli minha dimaguhu, dimaknya, otaknya yaghli, mendidih. Ya dan bila. Kemudian parahnya lagi, udah Abu Talib menjadi orang yang paling ringan azabnya, ma yaro anna ahadan min ahli nar asyaddu adaban minhu. Dia tidak melihat ada seorang pun dari penduduk neraka yang lebih parah azabnya daripada dia, ma'a annahu, padahal dia ini ahwanu ahli nar adaban, orang yang paling ringan azabnya. Nah, lanjut Ihsan. Sallallahu alaihi wasallam. Udzibu fiha yashba'u fi ikhraji minha yashba'u an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa yashba'u ghayruhu min al-anbiya'i wa yashba'u as-sadiquna wa yashba'u lahum min du'ai wa tadarruki ila Allahi fi ikhraji min an-nari wa yaqbalu Allahu syafa'atahu wa yurfiduhum min an-nari wa hadhihi Nah, ya, kemudian syafaat ini khusus untuk Rasul SAW, khusus untuk Abu Talib. Khosatun di Abu Talib. Amma baqiyatul kufar, adapun orang kafir yang lainnya, tidak ada seorang pun, ya, pemberi syafaat yang dapat memberikan syafaat untuk mereka. La tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Ya, atau nih, nyari kitab hanya halaman berapa? Halaman 191. Beda. Oh. Cari sebab syafaat dibantu Pak Hadin. Nah. Wa minas syafaati, dan di antara syafaat-syafaat yang mustaraqah yang juga dimiliki oleh para oleh selain Nabi, ya, yang ada Nabi, Rasul, malaikat maupun orang-orang soleh, wali, yaitu syafaat yang diperuntukkan untuk ahlul kabair, pelaku dosa besar, yang mereka sebenarnya sudah layak, berhak masuk neraka. Maka ya, Nabi SAW beserta para nabi yang lain, orang-orang soleh, memberikan syafaat fiha ula kepada kaum mukminin yang mereka sudah layak masuk neraka tersebut, alla yadkhulu an-nar, supaya tidak bisa masuk neraka. Atau apabila mereka sudah masuk neraka, wa'udzibu, dan mereka sudah diazab fiha, di neraka tersebut, yashfa'u fi ikhrajihim minha, maka nabi, para malaikat, para saleh, ya, nabi yang lain memberikan syafaat agar mereka dikeluarkan dari neraka tersebut. Maka nabi dan yang lainnya memberikan syafaat, yang lainnya dari kalangan para nabi yang lain memberikan syafaat, orang-orang soleh juga memberikan syafaat. Maka memberikan syafaat untuk mereka dalam bentuk apa? Berdoa, bertadarruk kepada Allah, menunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana dalam syafaatul uzma, bagaimana digambarkan nabi tersungkur sujud kepada Allah, memuji-muji Allah, meminta kepada Allah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian agar dikeluarkan dari neraka, fa yaqbalullahu syafa'atah, maka Allah pun menerima syafaatnya. Wa yukhrijuhum minan nar. Kemudian mereka akhirnya Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Nah, ada juga nanti ya ikhwah, Allah mengeluarkan ya orang yang terakhir dari neraka itu bukan dengan syafaat siapapun, tetapi birahmatihi, murni dengan rahmat Allah, murni dengan rahmat Allah. Dan ini syafaat ini diperuntukkan khusus untuk pelaku dosa besar dari kalangan ahlul iman, ya orang yang beriman. Musyrikin enggak dapat syafaat. Ya, selesai, kita kembali ke matan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa yashfa'u nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk neraka dari kalangan umatnya, dari pelaku dosa besar. Fa yakhrujuna bi syafa'atihi, maka mereka pun keluar dengan syafaat beliau. Ba'da mahtaraqu, setelah mereka terbakar, wasaru fahman, dan mereka sudah menjadi arang yang gosong, wahimaman, wahimaman, dan menjadi debu. Ya. Fa yadkhuluna jannata bi syafa'atihi, dan mereka pun masuk surga dengan syafaat beliau. Ya. Zaki baca Zaki syarahnya. Nah, Khawarij Mu'tazilah, mereka yang pun menolak ya, menafikan syafaat yang diberikan pada ahlul kabair ya, karena mereka beranggapan ya, bahwasanya orang yang sudah masuk neraka gak bakal keluar. Li'annahum yahkumun ala murtakibil kabirah bil kufur, karena mereka menghukumi orang yang melakukan dosa besar itu dengan kekufuran. Ini Khawarij. Kalau Mu'tazilah apa? Mu'tazilah di dunia bil manzilah baina manzilatain. Ya. Maka tidak bermanfaat syafaat untuk mereka, dan mereka mengatakan man dakhala nar la yakhruju minha. Siapa yang sudah masuk neraka enggak bisa keluar. Terus ini mazhab yang batil jelas ya. Ya, karena yang sudah masuk neraka dari kalangan ahli tauhid dan iman, maka dia dapat keluar dari neraka, tidak dikekalkan di neraka selama-lamanya. Yang dikekalkan di neraka hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat kesyirikan, waliyadu billah. Terus amma ahli tauhid al-mu'minuna wa ashabu al-kaba'iri fa innahum wa in dakhulu an-nar bi dhunubihim fa innahum kalfahmi muhtarikin muhtarikin muhtarikin au kasyaihi al-aswadi minal ihtirafi fayukuna fi nahri ala babil jannah. Muhtarik apa muhtarak? Muhtarokin ya, terbakar ya, bukan muhtarik. Muhtarokin. Terus fayukuna fi nahri ala babil jannah. Wa Naam. Ya, kemudian amma ahlu tauhid al-mutibun, ahlu tauhid yang berdosa, ashabul kabair, pelaku dosa besar, maka mereka walaupun masuk surga, masuk neraka, ya dengan dosa-dosa mereka, fa innahum la yukhalladuna fihi. Mereka tidak dikekalkan di situ. Bahkan mereka bisa keluar dari neraka apakah dengan syafaat orang-orang yang memberikan syafaat atau dengan rahmat Allah yang arhamur rahimin atau dengan karena berakhirnya azab mereka. Ya, salah satu yang meringankan azab di akhirat adalah azab kubur. Azab kubur itu adalah di antara kafarat. Di antara kafarat. Ya, semakin panjang azab kubur artinya semakin ringan nanti dosa dia di akhirat kelak. Hai barakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Maka mereka keluar di neraka seperti arang yang terbakar atau kesyai al-aswad atau sesuatu yang hitam, angus min al-ihtiraq karena terbakar. Fayulqawna karena mereka sudah jadi arang, bara sudah jadi arang, maka mereka dilemparkan, ya, dicelupkan pinahrin sebuah sungai ala babil jannah, di depan pintu surga. Disebut sungai ini Nahrul Hayati, sungai kehidupan. Maka mereka hidup lagi, sempurna lagi. Fatan butuh ajisam, tumbuh lagi jasad mereka yang terbakar hangus. Summa yu'adhanullahum bidukhulil jannah, kemudian mereka diizinkan masuk surga. Masya Allah. Nanti kalau di surga selama-lamanya. Kalaupun mereka ya dan bila dikonis 1000 tahun sekalipun di neraka, ada akhirnya. Dari tahun pertama pas tahun ke 1000 selesai. Ya dan bila ngeri ya. Sesaat aja gitu juga gak mau. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian kalau sudah masuk surga selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada beberapa perbedaan antara mazhab Khawarij dan mazhab Mu'tazilah. Khawarij memang ekstrim, pelaku dosa besar, kafir. Adapun Mu'tazilah tidak. Manzilah bainal manzilatain, tidak kafir, tidak beriman. Ya. Di akhirat Khawarij menafikan syafaat tersebut. Nah, untuk Mu'tazilah mereka menafikan syafaat diberikan kepada ahlul kabair. Tetapi kepada ahlul shagair mereka tidak menafikan. Ya, mereka tidak menafikan. Nah, namun yang kontradiksi adalah Mu'tazilah. Ketika mereka menyatakan ya bahwa pelaku dosa besar di dunia fil manzilah baina manzilatain, di antara di satu kedudukan di antara dua kedudukan, kafir di neraka. Harusnya apa? Laisa fil jannah wa laisa fil nar, kan begitu. Kan fil manzilah baina manzilatain. Ini sebutin kemarin ya sama Syekh Abdul Aziz At-Tarifi di Al-Khurasaniyah. Nah, kemudian lihat di matan Syekh Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah taala berkata, "Walis sa'iril anbiya'i wal mu'minina wal malaikati syafa'atun." Ya. Nah, seluruh para nabi, orang-orang beriman, maksudnya beriman yang soleh, bukan ahlul kabair. Ahlul kabair mereka aja dapat syafaat, gimana mau memberikan syafaat? Ya. Seluruh para nabi, otomatis rasul, seluruh orang beriman, ini khusus yang soleh dan para walinya dan anak-anak kecil yang mati belum balik. Ya. Wal malaikah, seluruh malaikat mereka memiliki syafaatun, mereka memiliki syafaat. Namun yang tadi ya, yang selain Rasulullah hanya syafaat yang mustarokah, yang khusus Rasulullah empat tadi. Empat tadi itu dihafal kalau bisa ya. Syafaatul Uzma, syafaat di pintu surga untuk masuk surga, syafaat untuk khusus Abu Talib, dan syafaat khusus untuk Ukasyah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, berarti yang keempat ini khusus untuk nabi, ini kita ketahui hanya di dunia. Hanya di dunia. Adapun yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, syafaat dari nabi di akhirat tidak ada keterangan, hanya di dunia aja ukasyah. Paham sini ya? Dan kita isbat itu aja. Nah, ya, Syekh Panji, tafadhal baca. Qul laisa khasatan li Rasul sallallahu alaihi wasallam mushtarakatan yashfa'u malaikatu wa yashfa'u anbiya'u wal mursalun wal mursalun wa yashfa'u awliya'u was-salihun lakin tabudda min syartain an takuna syafa'atu biiznillahi wa an yakuna al-mashfu'u fihi min ahli tawhidi wa min ahli al-imani wa syafa'atu tutlabu min Allahi la tutlabu min al-makhluki wa takulu Allahumma Allahumma syafi' iya Allahumma syafi' iya nabiyaka wa ibadaka mu'minina Allahumma la tahrimni syafa'at nabiyika wa syafa'at anbiya'ika wa ibadaka ibadika wa ibadaka al-mu'minina tutlabu min Allah jalla wa ala innaha min kulli lillahi am ittakhadhu min dunni lillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qiluna qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardh fa ha'ulai alladhina yatawajjahuna ila al-quburi wal aqwami wa yatlubuna minhum asy-syafa'ata fi'luhum hadha syirkun akbar al-mayyit la yulabu minhum syai'un wal hayy tutlabu minhu asy-syafa'atu bima'na ad-du'a bima'na ad-du'a fa yad'u Allah jalla wa ala laka wa hadhihi syafa'atu takunu min al-ahya'i fil hayati dunya wa fil akhirati amma ba'da al-mauti fala yudlabu min al-mayyit syai'un la syafa'ata wa la du'a wa la ghayrah. Nah, ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan fi mithli hadza terkait syafaat yang dimiliki ini syafaat mustarakah. Ya. Fi mithli haula hadhihi syafa'ah laysat khassatan bi rasul. Maka syafaat yang tiga sisanya itu tidak khusus dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini mustarakah dimiliki oleh yang lainnya. Malaikat, para nabi dan mursalun, para wali, orang-orang soleh, mereka bisa memberikan syafaat. Lakin namun mesti terpenuhi dua syarat. Itu syafaatnya dengan izin dari Allah, dari si syafi dapat izin dari Allah. Yang kedua, si masfu'nya ini, orang yang diberikan syafaat merupakan ahli tauhid, ahlul iman, tidak musyrik. Ya, tidak musyrik. Nah, maka syafaat diminta, inilah namanya syafaat al-musbatah. Ya. Syafa'ah diminta kepada Allah, la tatlabu minal makhluk, tidak diminta pada makhluk. Kalau diminta pada makhluk itu syafa'at manfiyah, yang tertolak. Maka soal, maka Anda mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka wa ibadaka al-mu'minin, ya Allah. Berikanlah syafa'at kepada nabimu untuk memberikan syafa'at kepada diriku. Berikan syafaat kepada orang-orang saleh, hamba-hambamu yang beriman untuk memberikan syafaat pada diriku. Ya Allah, janganlah engkau cegah aku. La tahrimni syafaat nabiyik. Cegah aku untuk mendapatkan syafaat nabimu, syafaat para nabi-nabimu dan hamba-hambamu yang beriman. Maka yang seperti ini tutlabu minallah, diminta pada Allah Jalla wa'ala. Ya, karena ini milik Allah. Karena syafaat milik Allah. Wa inna syafa'ata lillahi jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu milik Allah semua. Amit takhudu min dunillahi syafa'a. Apakah mereka menjadikan syafa'a, pemberi syafaat selain Allah? Kul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah, apakah sekiranya pemberi syafaat kalian tersebut tidak memiliki apa-apa, tidak mampu berpikir, kalian masih minta syafaat kepada mereka? Kulillahi syafa'atul jami'a. Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu semua. Ya. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Maka mereka orang-orang yang yatawajjahuna ilal kubur, yang mereka pergi ke kuburan, ya, ke orang-orang yang telah mati, minta kepada mereka syafaat mereka, maka perbuatan mereka adalah syirik akbar. Maka orang yang telah mati, la tutlabu minhu syai'un, tidak boleh dimintai apapun. Ya, orang yang hidup dimintai syafaat maknanya doa. Dia berdoa, si Syafi' nanti akan berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, laka untuk Anda, inilah syafaat yang di sisi yang diminta kepada orang yang masih hidup ya dalam kehidupan dunia ya, dan di akhirat. Adapun setelah kematian di dunia maka tidak boleh ya diminta kepada si mayit orang-orang yang telah mati ya syafaat, tidak doa maupun yang lainnya. Ya, terus baca sini, Faris. Alladzina yatawajjahuna al-kubur, maka mereka itu yang pergi datang ke kuburan minta syafaat kepada orang yang telah mati, berisikosah pada mereka, menyembelih untuk mereka, wa yanziruna lahum, bernazar untuk mereka, wa yatabarruquna biturbatihim, ngalap berkah dengan tanah kuburannya, maka perbuatan mereka adalah syirik akbar. Alladzi ja'at bihi ja'at ar-rusul biingkari, yang rasul datang untuk mengingkarinya. Ya. Kemudian syuri al-jihadu fisabilillah. Ya, karena inilah jihad fisabilillah disyariatkan min ajri izalatihi, untuk menghilangkan jenis kesyirikan seperti ini, peribadatan kepada kubur. Maka kubur tidak boleh diminta apapun kepadanya. Disyariatkan dalam terkait kuburan itulah menziarahinya untuk apa? I'tibar. Mengambil pelajaran dan mendoakan si mayit yang beriman. Inilah tujuan dari ziarah kubur. Adapun tujuan kuburan antuzara, kuburan tersebut dia ziarahi karena maksud syafaat, karena maksud gaus, minta pertolongan, karena maksud minta rezeki, minta anak, ya. Au wa auqaf. Auqaf asyarr al-adad, atau untuk menahan keburukan musuh, maka inilah syirik akbar. Ya. Maka dosa yang tidak diampuni kecuali taubat. Inilah syirik orang-orang terdahulu yang dengannya diutuslah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syafa'auna illallah." Mereka beribadah kepada suatu hal yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat untuk mereka. Dan mereka menyatakan pemberi syafaat ini ada, mereka mengatakan haula yang mereka sembah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Na'udzubillah. Taib. Repi baca repi kemudian berikutnya. Sudah baca belum? Ayah, padahal. Qala ta'ala wa la ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين ولا تقنيان ولا طيب الله تعالى berfirman ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم fi khasyati musyfiqun, fi khasyatihi musyfiqun. Dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Sedangkan mereka bersangat berhati-hati. Kenapa? Min khasyati, karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca syarahnya dikit itu. Yani al-malaikah. Yani al-malaikah hadza fi ithbat asy-syafa'ah lil malaikah wa annaha la ta'muru illa bi-ridha Allah jalla wa ala. ورضاه عن المشروع فيه بأن يكون من أهل التوحيد، أما الكافر فإنه لا يرضى الله عنه. طيب، ini terkait malaikat. Yaitu di, maka di ayat ini wala yasfa'un, maka malaikat tidak dapat memberikan syafaat di sini illa liman ridha, kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Ini isbat ditetapkannya syafaat bagi malaikat, bahwasanya syafaat la takunu illa bi ridhallah. Syafaat tidaklah terrealisasi kecuali dengan ridho dari Allah Azza wa Jal, dan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat itu dia mesti ahli tauhid. Adapun orang yang beri kafir tidak ber, apa, Allah tidak meridhoinya. Terus di matan dibaca wala tanfa. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, syafaatnya orang-orang yang memberikan manfaat, syafaat tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir. Baca syarahnya. دل على أنها تنفع المؤمنين بالشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعم. فيقول الكافر كما الشيخ صالح فوزان لا تنفعه شفاعة الشافعين. Maka orang-orang kafir, syafaat, orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu hanya memberikan manfaat untuk orang beriman dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah. Ya. Terus lanjut matan baca. Kemudian kata Syekh, wal makhluk wan nar wal jannah wan nar makhluqatan, surga dan neraka keduanya adalah makhluk, la tanfiyah, tidak akan sirna, binasa ya, setelah diciptakan dia abadi ya. Maka disebutkan sini oleh Syekh Shalih Fauzan, mimma yakunu fi yaumil qiyamah, di antara hal yang terjadi pada hari kiamat yang mesti kita imani surga neraka. Keduanya adalah negeri al-baqiyah yang kekal abadi. Surga negeri untuk orang bertakwa, neraka negeri orang-orang kafir. Keduanya adalah makhluk saat ini. Artinya makhluk qad khuliqata. Keduanya telah diciptakan. Laisa ma'nahu annahuma tukhlaqatan tukhlaqani yaumil qiyamah. Bukan maknanya keduanya baru diciptakan ketika hari kiamat, tidak. Ya. Bahkan keduanya adalah sudah diciptakan saat ini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang surga, u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Allah berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, makna u'iddat annahuma makhluqatan, makhluqatun, maknanya apa sih u'iddat dipersiapkan? Bahwasanya surga neraka itu makhluk, maujudatun, sudah ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma tajidunahu min syiddatil har." Syiddatul har min anfasi jahannam. Sesungguhnya yang kalian dapatkan, kalian rasakan itu min syiddatil har, dari panas yang sangat menyengat itu, dan juga dari dingin yang sangat menusuk itu, min anfasi jahannam. Itu berasal dari napas jahannam. Ya, dari hembusan jahannam. Wa inna syiddatal harri, di antara sangat menyengatnya panas itu, min faihi jahannam, adalah di antara hembusan angin jahannam. Ya. Terus gantian baca Raymond. Nafsain. Nafsan disitai, bahwa menjadu anasu min siddatil darbi. Wa nafsan disoiti, bahwa menjadu anasu min siddatil harbi. Padalla ala annaha mawjudatu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan bi ashabihi wasamihu wajibatan. Yani samiu sayan sakoto. Fakola atadruna ma'ada. Atadruna ma'ada. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Terus. Qala anna innaha. Setelah kola enggak ada anna, pasti inna. Kola inna ma bihajarin romia. Romia. Safiri jahannami. Jahannama. Mundu sabaina khalifan. Fal ana wasala ila kok ila. Wasala ila kok ila. Baik, cukup dulu. Nah. Ya. Mengenai hadis tadi, hadis mengenai panas itu dari hembusan jahannam, maka ini menunjukkan bahwasanya jahannam itu sudah ada. Maka Allah Jalla wa Ala menjadikan dua napas, dua hembusan. Satu hembusan di musim, ya, di musim dingin, yaitu wahwa mayajidun nas fi syiddatil bar, yang didapati oleh orang-orang, yang dirasakan oleh orang-orang, ya, dengan dingin yang menusuk. Dan satu hembusan di fisaif, di musim panas, ya, yang dirasakan orang-orang dari sangat panasnya yang menyengat. Maka ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka maujudah, sudah ada. Dan Nabi SAW duduk bersama para sahabat beliau, kemudian mereka mendengarkan sesuatu wajibah. Ya, mendengarkan sesuatu, yakni mereka mendengarkan sesuatu hal yang sakata, yang jatuh. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kalian tahu apa itu? Maka para sahabat menyatakan, Allah wa Rasulullah Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menyampaikan, itu adalah batu yang rumia yang dilempar min syafiri jahannam, dari ujung jahannam, ujung atas jahannam, ya, mundu sab'ina khariba, sejak 70 tahun silam. Fal'an, dan saat ini, wasola ila qariha, baru sampai ke dasarnya. Masya Allah, 70 tahun melayang dengan kecepatan tinggi, karena batu besar. Dalam bentuk yang lain, seperti batunya itu seperti apa? Gunung Uhud. Nah, padahal ala anna nar, nah ini hadis ini menunjukkan bahwasanya neraka sudah ada, surga demikian pula. Ini udah dibaca belum? Nah. Siapa berikutnya baca? Niko. yuftahu babun baba. Lakoni. Walas abidani. Ilal abadi. Wala tabidani. Mukhalladun. Maka ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada saat ini. Surga demikian pula. Mayit apabila diletakkan di kuburannya akan didatangi oleh nikmat surga atau didatangi oleh adab neraka. Ini menunjukkan keduanya telah ada. Dibukakan untuknya pintu-pintu surga atau pintu neraka. Ini menunjukkan surga, neraka sudah ada. Ya. Baik. Wajibul iman bidzalik, wajib mengimaninya. Keduanya sudah ada saat ini. Ya. Wa anil qawla bi annahuma tukhlaqani yaumil qiyamah qaulun batil. Adapun pendapat yang menyatakan keduanya baru diciptakan pada hari kiamat itu pendapat yang batil. Demikian pula surga dan neraka tidak akan sirna, tidak akan musnah selamanya. Ya, maka keduanya surga neraka itu telah ada fil madi sejak dahulu. Ya. Wastamirru wujuduha wujuduhuma ilal abad. Dan keberadaannya terus sampai selama-lamanya. Tidak akan binasa, tidak akan sirna. Ya. Semua orang-orang yang di dalamnya di surga dan neraka mukhalladun biha. Dikekalkan di surga dan neraka. Ya. Ahlul jannah dikekalkan di jannah, ahlul nar dikekalkan di an-nar. Ya Allah. Masih ada waktu? Hah? Berapa lama lagi? Masih bisa baca lagi? Hah? Kenapa? Sudah masuk. Ya cukup berarti. Subhanallah. Astagfirullahaladzim.